beliau keliru dalam hal ini. Kita kalau mau berpegang dengan ucapan Syafi'i juga, dia kan misalnya itu sudah instruksi dari Imam Syafi'i. Ya sudah, Imam Syafi'i mengatakan juga, ya apa? Idza shahal hadits wa huwa madhhabi. Ini pertama. Kalau ada hadits yang sahih, itu yang madhab saya. Yang tidak sahih berarti bukan madhab saya. Walaupun Syafi'i mengatakan, kalau ternyata tidak sahih, berarti bukan madhab saya. Ya, ini perkataan beliau. Yang kedua, beliau juga pernah mengatakan, kalau ucapanku, ya, saya bahasa Arabnya agak lupa. Kalau ucapanku itu menyelisihi hadis Nabi, lemparkan ucapanku itu ke tembok sana. Ya, buang ucapanku. Ya. Ini menunjukkan bahwa Syafi'i mengajari orang untuk tidak taklid. Beliau mengajari murid-muridnya untuk mengikuti hadis yang sahih. Nah, makanya salah satu ulama Syafi'iyah mengikuti pesan-pesan Syafi'i tadi, yaitu Imam Baihaqi. Imam Baihaqi salah satu ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Ketika mendapati suatu hadis yang sahih dan berbeda dengan ucapan Syafi'i, beliau mengatakan yang madzhab Syafi'i itu yang ini, yang sesuai dengan hadis yang sahih. Yang itu tidak, walaupun itu omongannya Syafi'i sendiri. Kenapa? Karena itulah pesannya Syafi'i. Ya, nah itu mestinya seperti itu. Jadi kalau begitu yang benar madzhab Syafi'i tidak ada kunut subuh. Itu madzhab Syafi'i. Ya.